Ragam-ragam doang bersita-sita di hitam manusia. Berasing-rasing doang kau pangidoan di gaduk-gaduk cerman. Hamora naga beo nasa ngafon ido di lulu na deba. Di na deba asal mata barita goa. Yana Givi, biasa dipanggil Yana, umur 9 tahun, berasal dari Padang. Ya ampun, 9 tahun. Padang, Luz. Ya. Kamu kesini bareng sama siapa, Siana? Mama kakak. Sama kakak? Sama mama kakak. Oh, sama mama dan kakak. Kalau dari Coach Tulus, kenapa tadi gak muter? Coach Tulus masih untuk tipe dan jenis suara yang Coach Tulus cari, belum terbayang. Apa yang bisa dilakukan gitu dengan tipe suara seperti kamu. Menarik banget, pemilihan materi lagunya juga sangat menarik sekali. Mm-hmm. Kontrol nadanya juga sangat menarik sekali. Yang suka kamu dengerin tipe-tipe musik seperti apa? Lawas. Musik-musik dulu ya. Kamu kenapa kakinya sayang? Patah. Ya ampun, patah kenapa? Kecelakaan. Oh, kecelakaan di mana? Kecelakaan di mana? Di Padang. Iya. Iya. Waktu itu kamu lagi ngapain? Maksudnya lagi main atau? Pulang dari pasar. Diserempet mobil. Ya ampun, aduh. Sekarang tapi udah nggak apa-apa. Maksudnya udah baik kan? Udah makin baik. Udah. Tapi belum bisa diinjakkan. Oh, bisa gitu. Injak. Masih belum bisa diinjak. Ini. Oh. Bisa diinjak. Gitu. Terus sudah berapa gitu lama? Tanggal 31 boleh diinjakkan lagi. Oh gitu, tanggal 31. Berarti sekarang gimana dong jalannya? Susah gak? Dilayangkan kakinya ini. Yaudah, gimana kalau kita bantuin ya? Yuk. Ininya keluarganya kamu dari mana sayang? Ada di family Kesini room sama ya? Sama mama. Semangat pantang menyerah dari Yana berhasil membuat semua orang terinspirasi. Tetap semangat ya. Masih recovery-nya masih bisa sembuh ya? Bisa. Bisa kan ya? Iya. Berapa lama kalau prediksi? Ini mama mungkin. Tanggal 31 besok mau dikontrol lagi. Ya tulangnya udah nempel tapi belum nyatu. Iya, jadi yang patah terlepas itu adalah tulang kering. Aduh. Jadi kejepit motor, tertimpa motor karena terserempet ya. Jadi ternyata betul, jadi tulang keringnya yang... Terima kasih banyak ya. Yana juga mau ngucapin terima kasih tentunya ya. Terima kasih. Doakan Yana cepat sembuh ya, Coach. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Doakan Yana. Dah, Coach. Mas. Iya. Hmm. Yana, mungkin apa perjalanan kamu di The Voice Indonesia harus terhenti di babak ini. Tapi kamu jangan patah semangat ya. Kalau kamu nunggu besok ikut lagi. Ah, aduh, luar biasa nih. Saya suka nih semangat positif dari Yana. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke? Okay? Oke. Okay. Sukses selalu Yana. Mama, terima kasih. Siapa nih yang ngaku pendukung tim Papa Baby? Udah subscribe belum? Subscribe buruan di sini. Video keren lainnya ada di sebelah sini. Jangan lupa komen juga videonya di bawah.